Bagaimana kita bersikap terhadap orang-orang yang tidak bermanhaj salaf atau orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf, atau manusia kepada keumumannya. Nah, inilah pentingnya belajar ilmu ya, supaya kita mengenal bagaimana seorang itu membangun sikap di atas ilmu. Ya, dan sikapnya dia berdakwah di jalan Allah. Orang-orang yang tidak di atas jalan as-salaf, diajak kepada jalan yang benar. Ya, diterangkan kepada mereka yang benar. Nah, demikian pula ada sebagian orang mengaku manhaj salaf, tapi tidak lurus langkahnya. Orang-orang yang seperti ini, ya harusnya mereka lebih bisa dinasihati. Ya, walaupun kadang sebagian manusia ada yang dijebak oleh syaitan, dianggap dirinya benar padahal sebenarnya dia di dalam apa? Di dalam kekeliruan. Maka ini semuanya perlu diobati. Nah, itu mengobatinya dengan ilmu.